Ramadan kita bahas tentang bab as-siyam atau puasa. Kita sudah sampai di halaman 505 di mana penulis Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yukhatabu al-maridu wal-musafiru wal-murtaddu wal-ha'idu wal-nufasa'u bil-qadai dunal-adai." Orang-orang yang sakit, orang yang sakit, begitupun orang yang safar, begitupun orang yang murtad, begitupun wanita-wanita yang haid dan wanita-wanita yang nifas, mereka diminta atau diperintahkan untuk mengqadha, tapi tidak diperintahkan untuk melaksanakan ada ussaum, ya, mereka tidak diperintahkan melaksanakannya di bulan suci Ramadan. Ini tentunya butuh rincian. Jadi orang yang sakit, mereka tidak wajib berpuasa. Ketika datang Ramadan, ada orang sakit. Ya, sakit ya. Dia tidak wajib berpuasa. Tetapi kalau nanti dia sudah sehat, dia dituntut untuk mengqadha. Itu satu. Yang kedua, musafir. Ada seorang muslim di bulan Ramadan, dia safar. Melakukan perjalanan jauh. Untuk tujuan yang mubah. Tujuan yang halal, tujuan yang boleh. Ketika dia di Ramadan, dia safar, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Tapi ketika nanti dia telah selesai dari safar, dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan di bulan suci Ramadan. Begitupun orang murtad. Di Ramadan dia murtad. Tentunya dia tidak diperintahkan berpuasa. Karena dia kehilangan syarat diterimanya puasa, yaitu Islam. Tapi kalau nanti dia kembali kepada Islam misalnya, dia menyadari kesalahannya, dia kembali kepada Islam, maka puasa yang dia tinggalkan itu ketika dia murtad, dia wajib qadha. Nanti dalilnya akan kita coba baca dari penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Begitupun wanita yang haid dan wanita yang nifas. Ketika ada seorang wanita haid ataupun nifas di bulan suci Ramadan, tentunya keduanya tidak diperintahkan untuk berpuasa. Dan tidak boleh berpuasa. Karena ada mani'. Mani' artinya penghalang. Kalaupun mereka berpuasa tidak sah, bahkan berdosa. Ada mani', ada penghalang. Nah, orang-orang ini yang tadi kita sebutkan, mereka diperintahkan mengqadha, tapi tidak diperintahkan melaksanakannya di bulan suci Ramadan. Kita akan baca dalil-dalilnya, para pemirsa Niaga TV. Dalil yang pertama, bahwa orang yang sakit dan musafir, mereka boleh berbuka, tidak wajib berpuasa, tetapi mereka wajib untuk mengqadha. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Al-Baqarah 185. Dan atas orang-orang yang sakit, kata Allah, begitupun atas orang-orang yang safar, ya, tidak ada dosa bagi mereka, mereka berbuka puasa, tetapi mereka harus menggantinya di hari yang lain. Lalu di sini dijelaskan, wal muradu bil maridi man yurja buruhu. Yang dimaksud dengan orang yang sakit adalah yang diharapkan sembuhnya. Wal musafiru man kana safaruhu mubahan. Dan yang dimaksud dengan orang yang safar, orang yang melakukan perjalanan jauh, di mana mereka boleh berbuka puasa adalah orang yang melakukan safar untuk tujuan yang mubah. Seperti misalnya berdagang, silaturahmi, ya, atau untuk hajat-hajat yang lain. Itu kaitan dengan orang yang sakit dan musafir. Lalu beliau berkata, ammal murtad, adapun orang yang murtad keluar dari Islam, fala yutalab bil adai li adami wujudi syarti sihhatihi wa huwal Islam. Orang yang murtad di bulan Ramadan, artinya di bulan dia di bulan sebelumnya mungkin sudah murtad, dan di Ramadan dia kondisinya masih murtad. Yang begitu tidak diminta, tidak diperintahkan untuk mengerjakan saum, karena dia kehilangan syarat diterimanya ibadah, yaitu al-Islam. Watuliba bil qadha, tapi tetap saja nanti disuruh qadha. Ya, tetap saja orang yang murtad itu di mazhab Imam Syafi'i ya dianggap wajib mengqadha tasydidan 'alaihi, sebagai bentuk sikap yang keras kepada mereka, wa uqubatan, sebagai bentuk hukuman atasnya, wa ta'diban, sebagai bentuk pengajaran untuknya, li ta'addihi birriddah, karena dia sudah berani murtad keluar dari Islam. Ini kaitan dengan murtad. Yang ketiga, yang keempat dan yang kelima, haid dan nifas. Disebutkan di sini, falil qiyamil mani'i minas sawmi wa huwal haidi awin nifas. Kenapa orang-orang yang haid dan nifas tidak diperintahkan berpuasa? Karena ada mani', ada penghalang. Apa penghalangnya? Yaitu haid dan nifas. Wa adami tahaqquqi syartihi wa huwan naqa'u minhuma. Dan karena tidak adanya syarat, ya, tidak adanya syarat, yaitu suci dari keduanya. Kalau ada syarat suci dari keduanya, maka keduanya wajib berpuasa. Fahuma ma'murani bitarkihi. Keduanya diperintahkan untuk meninggalkan puasa. Wa in amsakat kullun minhuma biniyati sawmi kanat athimah. Dan kalau keduanya, wanita yang haid dan nifas itu menahan diri, dan mereka menahan diri dengan niat berpuasa, maka mereka dihitung athimah, berdosa. Mereka terhitung sebagai orang yang berdosa. Ya, terhitung sebagai orang yang berdosa. Ya, jadi kalau wanita haid dan nifas mereka tetap berpuasa, bukan pahala yang mereka dapatkan, malah mereka berdosa. Lalu dikatakan di sini, adapun dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Disebutkan bahwa beliau pernah ditanya, An-nuqsani diniha, kenapa wanita itu disebut kurang agamanya? Maka beliau bersabda, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita itu saat dia haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa? Dalam riwayat Nabi berkata, tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan. Berlalu beberapa malam dia tidak salat, dan di bulan Ramadan ada beberapa hari di mana mereka tidak berpuasa. Itu yang dimaksud dengan kurangnya agama. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan wanita yang nifas dikiaskan kepada wanita yang haid, li'annahu fi ma'nahu, karena keduanya memiliki kesamaan, ya, semakna antara wanita yang nifas dengan wanita yang haid. Dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, disebutkan bahwa Ibunda Aisyah pernah ditanya, "Ma balul haidi taqdi sawma wala taqdi shalah?" Wahai Ummul Mukminin Aisyah, kenapa wanita itu apabila dia sedang haid, ya, dia diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha salat? Maka Ummul Mukminin menjawab, kana yusibuna dzalika fa nu'mar biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'i as-shalah. Hal itu pernah kami alami, yaitu di zaman Nabi kami haid, kami nifas. Dan kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengkodok puasa dan kami tidak diperintahkan mengkodok sholat. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah ini penjelasan dari bahwa musafir, orang yang sakit, lalu murtad, haid, dan nufasa, wanita-wanita yang nifas, mereka tidak wajib berpuasa. Tidak diminta berpuasa di Ramadan, tapi mereka harus mengqadha di hari yang lain. Tentunya haid ketika haidnya sudah selesai. Begitupun nifas, begitupun musafir kalau tidak safar lagi, sakit kalau sembuh, murtad kalau balik lagi kepada agama Islam. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Fa in takallafa al-maridu wal musafiru fa shoma shahha." Apabila seseorang yang sakit atau musafir memaksakan dirinya untuk berpuasa, maka puasanya sah. Jadi khusus untuk musafir, khusus untuk orang yang sakit, seandainya mereka memaksakan tetap berpuasa, maka puasanya dianggap sah. Ya. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, liwujudi syuruti sihhati wantifa'ul mawani. Ya. Dikarenakan adanya syarat sah, yaitu muslim balig dan berakal, dan juga tidak ada penghalang untuk mereka dianggap batal puasanya, tidak ada. Tapi kalau mereka mau mengambil keringanan, itu adalah kebaikan. Tapi kalau mereka ingin membebankan diri mereka berpuasa, maka kata beliau, sahha, puasa mereka dianggap sah. Dunal murtad wal haid wan nufasa. Tapi tidak untuk orang yang murtad, wanita yang haid, dan wanita yang nifas. Artinya kalau tiga kelompok ini memaksakan diri berpuasa di Ramadan, ya sia-sia. Kenapa orang murtad tidak boleh berpuasa? Tadi sudah kita sebutkan, ya, li'adami wujudi syarti sihhatil ibadah. Karena mereka kehilangan syarat diterimanya ibadah, al-Islam. Lalu kenapa haid dan nifas tidak boleh memaksakan diri berpuasa? Liwujudil mani', karena adanya penghalang yang menghalangi mereka untuk berpuasa. Apa itu? Haid dan nifas. Itu menghalangi mereka untuk bisa mengerjakan ibadah puasa. Jelas para pemirsa Niaga TV, ini ada pembahasan yang penting dan harus kita pahami. Disebutkan oleh beliau, fa in aslama, apabila seorang yang kafir masuk Islam, au afaqa, atau orang yang gila sehat lagi sadar, au balago, atau anak-anak balig, anak-anak menjadi balig, dalam kondisi berbuka, artinya kondisi mereka tidak berpuasa, dan itu terjadi di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Jadi di siang hari, ya, di bulan suci Ramadan, ada orang kafir masuk Islam. Kondisinya dia tidak berpuasa dari pagi. Siang hari dia masuk Islam. Ya. Jadi tadinya dia kafir, Nasrani atau apa agamanya, tanggal 3 Ramadan setelah zuhur dia mengumumkan keislamannya. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ada seorang yang paginya masih gila. Tanggal 3 Ramadan masih gila paginya. Habis zuhur tiba-tiba Allah takdirkan sehat. Akalnya kembali. Dan dia sudah berbuka dari pagi. Atau anak kecil yang paginya dia makan, minum, karena kondisi masih kecil. Menjelang zuhur dia tidur, mimpi basah, dia dewasa. Ya. Nudibal imsaku. Maka dalam tiga kondisi ini, semuanya disunnahkan untuk menahan, untuk tidak makan dan minum. Artinya kalau orang kafir masuk Islam setelah zuhur, jangan makan lagi sampai maghrib. Itu disunnahkan, tidak wajib. Begitupun orang yang baru sadar dari penyakit gila, disunnahkan untuk tidak makan minum sampai maghrib. Begitupun anak-anak yang balik fi asna'i fi nahari Ramadan, di siang hari di bulan suci Ramadan, dianjurkan bagi mereka untuk tidak makan dan minum sampai maghrib. Wal qadha', begitupun hendaknya mereka disunnahkan mengqadha'. Ya, disunnahkan mengqadha' apa? Puasa yang tidak dikerjakan dengan sempurna. Lalu kenapa mereka harus menahan untuk tidak makan dan minum? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Karena itu waktu orang tidak makan, tidak minum. Anda baru masuk Islam, hormati dong orang yang berpuasa. Lihurmatil waqt. Wa khurujan min khilafin, dan sebagai bentuk atau cara keluar dari perselisihan yang terjadi di antara para ulama, karena sebagian ulama ada yang mewajibkan hal tersebut. Ya, ada yang mewajibkan hal tersebut. Yaitu, kalau seorang yang kafir masuk Islam di siang hari, maka dia wajib berpuasa. Artinya di hari itu, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sebagai bentuk khurujan minal khilaf, ya keluar dari khilaf, kita katakan tidak wajib, tapi itu dianjurkan saja. Oleh karenanya dikatakan wala yajiban, dan tidak wajib. Tidak wajib menahan, tidak juga wajib mengqadha. Lalu dikatakan wa in balagha shaiman. Lalu seandainya anak kecil, misalnya taruhlah umurnya berapa, 10 tahun, 11 tahun, memang dari pagi dia puasa. Walaupun dia masih kecil, dia sudah berpuasa. Pas zuhur dia jadi dewasa. Menjelang zuhur dia tertidur, bangun dia sudah mimpi basah. Sebagai pertanda dia dewasa. Dan dari pagi memang dia sudah dalam kondisi berpuasa. Lazimahul imsaku. Maka dalam kondisi ini wajib dia melanjutkan puasanya. Ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib, mirip dengan kasus orang yang dia puasa sunnah. Jelas pemirsa Niaga TV, dia puasa sunnah. Di tengah-tengah dia puasa sunnah, dia berkata dengan lisannya, saya bernazar akan menyelesaikan puasa ini sampai maghrib. Maka berubahlah hukumnya dari sunnah menjadi wajib. Itulah contoh sederhana. Anak kecil yang tadi pagi dia masih kecil, lalu dia berniat puasa, dia sahur, dia tidak makan, tidak minum, pas zuhur dia balik. Maka dia wajib untuk tidak makan dan minum, alias menyempurnakan puasanya sampai maghrib. Wanudiba al-qadha. Tapi qadha tidak wajib. Disunnahkan dia mengqadha puasa yang tersebut. Kenapa? Karena dia berpuasa dalam kondisi, belum sebagai orang yang memiliki keahlian, artinya keahlian itu dia belum memenuhi kriteria balik. Jadi kalau seandainya dia qadha itu lebih bagus. Tapi kalaupun tidak, tidak masalah. Ini kasus yang pertama. Yang kedua kata beliau, walau taharatil haidu amsakat nadban wa qadat hatman. Apabila seorang wanita yang haid di siang hari, lalu dia suci. Pagi hari dia masih haid, siang harinya dia suci. Maka dianjurkan dia menahan diri, tidak makan, tidak minum, tapi dia wajib mengqadha. Itu jelas, sudah kita bahas. Dia wajib mengqadha. Jadi pagi hari ketika keluarganya sahur, dia tidak sahur karena memang dia haid. Zuhur dia bersih, dia mandi besar, mandi bersih. Disunnahkan dia untuk tidak makan, minum sampai maghrib. Dan wajib dia mengqadha. Au qadimal musafiru. Au bari al maridu wa huma muftiran amsaka nadban wa qadaya hatman. Atau ada orang yang musafir sampai di tempat asalnya, dia safar lalu dia sampai di tempat asalnya, atau ada orang yang sakit sembuh Allah takdirkan di siang hari Ramadan, maka keduanya disunnahkan untuk tidak makan dan minum, dan keduanya wajib berpuasa, wajib mengqadha. Au shaimani amsaka hatman. Tapi kalau keduanya memang dalam kondisi berpuasa, ya jelas lanjutkan.

apakah harinya itu hanya 10 hari terakhir atau sepanjang bulan Ramadan itu ya Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Itu saja Pak Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alam bisawab ya. Al-umratu fi Ramadan, kata Nabi, umrah di Ramadan itu adalah kal haji ma'i atau kama qala Rasulullah, adalah seperti berhaji bersamaku. Itu tidak ada pembatasan harus 10 hari yang terakhir. Tetapi hadisnya bersifat umum bahwa melaksanakan ibadah umrah di bulan suci Ramadan adalah seolah-olah seperti melaksanakan haji bersamaku, kata Nabi. Artinya keutamaannya, fadilahnya seperti melaksanakan ibadah haji bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bersifat umum di bulan Ramadan dan tidak khusus di tanggal 10. Allahu a'lam bishawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana, Pak? Pak Tatang di Pandeglang. Bapak Tatang di Pandeglang. Ya. Silakan Pak Tatang. Ya, mau menanyakan, ini kan bulan Syaban. Bulan lagi kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya, tadi kami itu buka bersama. Cuma kalau di sini kan misalnya kalau ya, kondisinya kan kalau dia apa ya, terama-terama. Kalau di sini terawal tuh ahlian itu. Baik, mohon maaf Bapak. Ya. Agak dipelankan sedikit. Iya, kalau kita kan bisa lihat di sini mau berusaha itu terawal. Jadi kaitan dengan puasa Ramadan. Iya, kan berbuka puasa. Iya. Sore itu habis saat. Kalau sekarangnya kan kita kan tahu siapa ini sudah kira ada kawasul berkali-kali itu bersama-sama. Yang berbuka bersama ada pahalanya itu ada keliling itu dan keliling-keliling yang rumah dan kami mengikuti itu gimana itu. Artinya diadakan acara buka puasa bersama. Iya, buka puasa bersama. Lalu? Puasa waktu. Lantas kan cuma kan setelah pagi itu ya Pak. Caranya jadi buka puasa dengan kami tahlil gitu. Oh, ada acara tahlilan dan lain sebagainya. Tahlilan ya pertamanya, jadi nggak tawasu atau nggak ramah itu enggak. Baik. Alhamdulillah. Baik. Waktu buka pertamanya itu makanannya dapat keliling itu. Baik. Nah, sudah gitu ya. Terima kasih. Dan keterangannya. Baik, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tatang di Pandeglang ya. Beliau menanyakan tentang tradisi di masyarakat ya. Menjelang berbuka mereka berkumpul di masjid, lalu mereka melakukan apa zikir bersama dan lain sebagainya. Apa hukumnya? Allah alam bisawab ya. Kita tidak mendapatkan hal itu dari Nabi dan para sahabatnya. Ya, kita tidak pernah mendengar bahwa Nabi dan para sahabatnya mereka berkumpul lalu mereka mengucapkan apa tahlil, tahmid dan lain sebagainya menjelang berbuka puasa. Ya, yang kita dapatkan dari Nabi bahwa beliau mengajarkan para sahabatnya menjelang berbuka puasa itu adalah memperbanyak berdoa. Ya, dalam hadis dikatakan doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Ya, oleh karenanya kalau kita lihat di Masjid Nabawi misalnya ya, Masjid Nabawi itu kan bisa kita katakan sebagai gambaran. Di sana ya kita lihat menjelang berbuka itu hening. Ya, artinya masing-masing memanjatkan doanya, menyebutkan permintaannya kepada Allah. Karena memang yang paling utama menjelang maghrib itu adalah apa namanya berdoa. Lalu bagaimana kalau kita berzikir? Berzikir silahkan, tanpa dibuat acara tertentu. Ya misalnya sambil bapak menunggu azan, bapak beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, Allah, misalnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Bapak berzikir masing-masing tidak masalah. Tetapi membuat satu ritual tertentu dengan susunan lapas-lapas yang sudah disusun, bahkan sudah ada bukunya dibagikan masing-masing, sudah ada susunnya, pertama baca ini, kedua baca ini, ketiga baca ini, keempat, itu kita tidak mendapatkan dasarnya dari sunnah Nabi. Sedangkan kita diperintahkan mengikuti sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ya, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Lalu bagaimana status makanan yang terhidang di situ? Ya, makanannya halal, tidak ada masalah. Hanya saja ritual seperti itu tidak kita dapatkan dari contoh Nabi atau perbuatan para sahabat, maka kita tidak melakukannya. Ya, tapi kalau sekedar kita berbuka puasa bersama di masjid, masing-masing berdoa, masing-masing berzikir, nggak ada masalah. Ya, sebagaimana yang disebutkan bahwa sebaik-baik sedekah di bulan suci Ramadan adalah memberikan makan orang yang berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, panjang sekali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita sudah rutin saum Daud, kemudian pas hari saum jam 12 ada sobat yang ajak makan, karena beliau juga tahu boleh batalkan saum sunnah, apalagi untuk menyenangkan orang lain, dan tetap dapat pahala saum dan pahalanya menyenangkan orang lain. Pertanyaannya, apakah besoknya yang harusnya ana waktu saum, tapi karena harus saum buka, apa besoknya saum apa tidak? Ya otomatis saum, karena sehari puasa sehari tidak. Artinya kalau hari ini tidak berpuasa dikarenakan batal, ya besoknya puasa. Ya, selama ini ana besoknya saum, tapi semalam teman bilang besoknya tidak saum karena tetap dihitung saum. Tidak, ya saum, karena namanya puasa Daud, hari ini tidak puasa, besok puasa. Masalah pahala itu di akhirat, ya. Tetapi masalah hukum tidak berpuasa. Hari ini mungkin penanya berpuasa, misalnya siang hari dia diundang makan, maka dia membatalkan puasanya untuk menyenangkan saudaranya. Ya, dikatakan dia sudah dapat pahala puasa, iya, itu kaitan dengan akhirat. Tapi dari sisi hukum dunia, dia tidak puasa. Ya, dia dihitungnya tidak puasa, bukan dihitung pahalanya, tapi dihitung puasa atau tidak, dia tidak puasa. Maka otomatis kalau memang dia puasa Daud, hari ini dia tidak puasa, besoknya dia puasa. Allah alam bissawab. Imam di tempat saya ketika membaca Al-Fatihah setelah waladdallin lalu membaca Rabbighfirli waliwalidayya. Pertanyaannya, kapan saya membaca amin? Masya Allah. Kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi, ya, Nabi berkata, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Jadi ucapan amin itu tidak terkait dengan aminnya imam, tetapi terkait dengan bacaan imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, terkait dengan selesainya dia membaca Al-Fatihah. Ya, jadi bukan kaitan dengan bacaan aminnya imam, tapi selesainya dia membaca Al-Fatihah. Oleh karenanya dalam hal ini kita mengikuti imam. Ketika imam baca amin, kita membaca amin. Biasanya orang yang baca Rabbighfirli dia cepatkan itu bacanya. Dan tidak ada, ya, yang saya tahu tidak ada dasarnya dari contoh Nabi ataupun para sahabat sebelum membaca amin membaca Rabbighfirli. Ya, saya tidak mengetahui ada petunjuk Nabi yang seperti itu, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Ada penelpon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Alhamdulillah Pak Ustaz, iya. Bisa komunikasi lagi. Alhamdulillah. Sehat Ibu yang ya. Alhamdulillah. Baik Ibu. Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz, kan ini di bulan Sya'ban katanya Rasulullah banyak menganjurkan kita untuk berpuasa. Betul. Kita kan sudah selama ini mungkin puasa Senin Kamis, Yaumil Bid kita lakukan kan. Nah, tapi kan masih ada waktu-waktu lain yang kita bisa berpuasa. Bolehkah kita berpuasa itu mengkodo puasa mungkin orang yang dekat dengan kita, mungkin orang tua atau apa yang kita ketahui dulu dia sakit, tapi dia belum mengganti puasanya hingga beliau meninggal. Itu nah, saja. Itu. Yang pertama Ustaz, yang kedua ini Ustaz. Baik. Ini kan ada zikir-zikir sore ya Ustaz. Iya. Nah, di zikir sore itu kan ada beberapa ayat yang harus ditulis di situ 3 kali. Misalnya baik, kita kondisi kita atau doa-doanya yang 3 kali, kondisi kita tidak memungkinkan kita karena waktunya kita lihat, mungkin kita terlalai atau terlambat tinggal baik, sedikit. Bolehkah ayat-ayat itu atau doa-doa itu kita baca sekali-sekali saja Ustaz? Baik. Misalnya aku Allah Anas sekali-sekali. Ah, mungkin begitu, kadang-kadang saya ada terlakukan oleh saya gitu karena dengan waktunya yang saya lihat sudah hampir maghrib. Baik. Itu saja Ibu. Makasih banyak Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bolehkah kita mengganti puasa orang yang keluarga kita, ayah atau ibu yang wafat dalam kondisi punya hutang puasa? Sebagian ulama berpendapat boleh berdasarkan hadis man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Ya, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang wafat dalam kondisi punya hutang puasa, maka keluarganya mengganti puasa tersebut. Tetapi sebagian ulama yang lain berkata bahwa tidak diganti dengan puasa, tetapi diganti dengan fidyah. Tidak diganti dengan puasa, tapi diganti dengan fidyah. Berdasarkan hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau berpendapat, berkata bahwa mengganti puasa orang yang meninggal adalah dengan membayar fidyahnya. Begitu kata ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu gimana Ustadz? Saya kan ingin gunakan bulan Syakban ini untuk memperbanyak puasa. Ya, saya sudah puasa Senin, puasa Kamis, saya puasa Ayyamul Bid. Saya ingin puasa yang lain. Silakan Ibu. Di bulan Syakban ini boleh Ibu berpuasa. Hanya saja jangan berpuasa seluruhnya. Ada hadis namanya hadis Usamah bin Zaid. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i bahwa Usamah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa aku melihat engkau banyak sekali berpuasa?" Maka Rasul berkata, beliau bersabda bahwa syahrul sya'ban, ya syahrul sya'ban, syahrun yaghfalun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Ya, wa fihi, dan di bulan ini kata Nabi, turfa'u a'malul ibad ila rabbil alamin. Amal-amal manusia diangkat kepada Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku senang seandainya amalku diangkat kepada Allah sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Jadi di bulan Syakban ini ibu mau memperbanyak puasa 20 hari, 25 hari tidak masalah. Walaupun kata para ulama jangan seluruhnya. Bahkan dahulu para sahabat seperti ibunda Aisyah, begitupun Ibnu Abbas, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, menceritakan makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Tidak pernah Nabi berpuasa sunnah sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Tetapi jangan disempurnakan 30 hari. Karena ada riwayat yang mengatakan tidak pernah Nabi yasumu syahran ghairu Ramadan. Tidak pernah Nabi menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali Ramadan. Ya, pertanyaan yang kedua, apakah boleh kita mempersingkat zikir pagi dan petang? Misalnya kul huwallahnya hanya satu kali, al-falak 1 kali, an-nas 3 kali. Allah alam bisaw, tidak masalah. Ya, sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan seluruhnya, tidak juga kita tinggalkan seluruhnya. Allah alam bisaw. Ada Pak Ali di Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ali dari Sumatera Selatan. Baik, silahkan Bapak Ali dari Sumatera Selatan. Nah, apakah ada Pak Ustaz yang puasa sunnah setahun penuh? Puasa setahun penuh? Iya, katanya dari hadis dari Aisyah. Artinya membolehkan? Membolehkan. Ada yang membolehkan hadis dari Aisyah membolehkan puasa sunnah setahun penuh. Tidak benar itu Bapak. Itu istri ya, dia ya, dari kelompok tertentu itu benar, bisa disebutkan. Nah, tetangga itu seperti karena di pondok di langkah tetangga itu gitu. Jadi, iya, baik, itu saja. Penjelasan dari Pak Ustaz, memang benarkah ada hadis dari Aisyah? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tentu kalau ada kita ingin bertanya dari mana, riwayat siapa, di kitab apa. Yang kita tahu Nabi melarang puasa wisol. Naha Rasulullah anil wisol. Nabi melarang puasa wisol. Itu hadisnya jelas. Rasul melarang puasa wisol. Wa man arada an yuwasil falyuwasilu ila sahur dalam riwayat. Tapi kalaupun harus menyambung, sambung sampai sahur dan tidak boleh lewat dari sahur. Ya, jadi Nabi melarang puasa wisol, puasa bersambung itu dilarang oleh Nabi. Kalau ada yang mengatakan ada hadis Aisyah, hadis yang mana? Riwayat siapa? Di kitab apa? Ya, tidak bisa kita hanya mengklaim hadis Aisyah, hadis Ibnu Abbas. Tapi di dalam kitab apa? Apakah Sahih Bukhari kah, Sahih Muslim, atau yang terkenal di masyarakat, taruhlah kitab Bulughul Maram misalnya. Atau kitab apa, kita bisa mendapatkan hadis itu. Atau kitab Sunan, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Atau kitab Musnad, Musnad Ahmad, Musnad Firdaus misalnya. Atau kitab Musonnaf, Musonnaf Abdul Razak, atau Ibnu Abi Syaibah. Mustadrak, Mustadrak Hakim misalnya. Atau kitab apa? Kita enggak tahu. Ya, tidak bisa sekedar kita katakan, wah ada riwayat dari Aisyah. Iya, riwayatnya apa? Apa lapasnya? Kalau ketahuan lapasnya bisa kita telusuri. Di dalam apa ensiklopedia hadis bisa kita telusuri. Benar enggak Aisyah meriwayatkan hadis itu? Tapi yang selama ini kita ketahui, Nabi berkata, dalam hadis dikatakan, naha Rasulullah anil wisol. Ya. Nabi melarang puasa wisol. Allah alam bisol. Kembali ke pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menjual kaos yang bergambar kartun makhluk hidup dari Abu Hairul di Tanjung Priok? Wallah alam biswab ya. Apa yang berlaku untuk anak-anak itu berbeda dengan yang berlaku untuk orang-orang yang balig, orang-orang yang dewasa. Ya untuk anak-anak ya seperti boneka diperbolehkan. Padahal dia kan sangat menyerupai makhluk, dia berbentuk patung ya, itu diperbolehkan. Jadi anak-anak memiliki pengecualian-pengecualian. Ya, salah satunya ya tadi apa namanya? Gambar yang di baju mereka ada pengecualian kekhususan untuk mereka. Belum lagi nanti masalah gambar juga diperdebatkan apakah gambar yang menempel di apa namanya? Di kain apakah masuk ke dalam larangan, apakah harus berupa gambar yang berbentuk apa? Tiga dimensi itu terjadi perdebatan ya. Tetapi kalau kita bisa menghindarinya ya bagus ya. Tetapi Allah alam bisawab, kalau ada yang meyakini itu diperbolehkan, kita tidak bisa mencela karena memang masalah untuk anak-anak ada kekhususan, ada pengecualian. Ya, Nabi pernah melihat Aisyah memegang boneka kuda yang bersayap dan Nabi tidak mengingkarinya dan Nabi membiarkannya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Jika wanita haid sudah 2 bulan dikarenakan ia memakai implan alat KB, apakah bisa sholat dan puasa? Nah, itu tidak disebut dengan haid, itu disebut dengan istihadhah. Jadi kembalikan kepada kebiasaan sebelum memakai implan. Misalnya bertahun-tahun kebiasaannya 7 hari, ya 7 hari itu yang dijadikan ukuran haid. Ya, kalau memang punya kebiasaan 7 hari, maka 7 hari haidnya. Ya. Rasul berkata, "Da'is salata ayyama aqra'ik." Ya kalau memang kondisi begitu kata Nabi, tinggalkan salat di hari-hari di mana kamu biasa haid. Fa idza aqbalat haidatuki faghsili ankidam wa shalli. Kalau masa haidmu sudah habis 7 hari, mandi. Ya, lalu salatlah. Lalu bagaimana? Darah masih keluar, itu darah istihadhah. Ya, nanti ada kekhususan wanita yang istihadhah, dia wajib berwudu untuk setiap kali salat. Wajib wudu untuk setiap kali salat. Dan sebelum salat ya dia bersihkan pakaiannya, dia wudu salat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin bertanya tentang puasa nisfu Sya'ban. Itu tidak ada kekhususan puasa di tanggal 15 Sya'ban. Ya tidak ada riwayat sahih yang mensunnahkan kita puasa tanggal 15. Ya tidak ada dalilnya. Kalau mau puasa silahkan, tapi jangan diyakini ada keutamaannya. Tidak ada keutamaannya. Ya Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Luqman di Madinah. Salat sunnah di rumah lebih utama daripada di masjid. Apakah termasuk dari Masjidil Haram dan apakah termasuk di dalamnya bagi kaum wanita? Dalam riwayat dikatakan salat sunnah di rumah lebih utama bahkan dari masjidku ini, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Tentunya bagi orang yang tinggal di Madinah. Kita tidak tinggal di Madinah, artinya ketika kita pergi ke sana, kita mencari pahala yang besar. Kalau orang Madinah memang hari-hari mereka sholat di Masjid Nabawi. Begitupun orang-orang yang tinggal di Mekah, hari-hari mereka sholat di Masjidil Haram. Adapun kita yang datang untuk umroh, tentunya kita gunakan sebaik mungkin untuk apa namanya untuk sholat di dua masjid tersebut dalam rangka mencari pahala yang besar. Ya, tapi kalau kita tinggal di sana, Nabi berkata sholat di rumah lebih utama bahkan dari Masjid Nabawiku ini, Masjid Nabi. Dan dulu ketika Nabi mengatakan sholat di rumah lebih utama daripada di masjid, itu posisi beliau di Madinah. Ya. Artinya walaupun posisi beliau di Madinah, beliau sholat sunnahnya di rumah. Beliau sholat sunnahnya di rumah. Allah alam besar. Dan itu khususnya bagi wanita. Kalau bagi laki-laki saja, sholat sunnah utama di masjid, apalagi bagi wanita. Itu logikanya seperti itu. Allah alam besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik wa fik barakallah. Ummu Aisyah di Sukabumi. Kalau kita mendengarkan teman menceritakan curhat tentang orang yang tidak kita kenal, apa itu sudah termasuk ghibah? Kalau sifatnya umum, misalnya saya dibeginikan sama orang, menurut kamu bagaimana? Itu enggak ada masalah. Tapi kalau kita katakan si fulan itu begini, ya, tapi kalau dia menceritakan kasus yang dia alami, tadi saya mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ada orang yang mengganggu saya begini-begini. Lalu kita mendengar, gak ada masalah. Kita nasihati. Bersabar begini-begini. Ya, tapi kalau kita kenal orangnya, apalagi itu keburukan, ya tentunya kita menghindarinya. Karena itu masuk kategori ghibah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita mengucapkan selamat ulang tahun pada saudara kita? Allah alam bisawab, dalam Islam tidak dikenal istilah selamat ulang tahun. Bahkan itu disebutkan oleh orang-orang yang berilmu, itu kebiasaan tradisi orang-orang Nasrani. Dan kita tidak menyerupai orang-orang Nasrani. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah meminjam uang kepada teman yang baru mencairkan pinjaman dari sebuah bank? Allah alam bisawab, ya. Apa namanya, Nabi meminjam uang dari orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang Yahudi bertransaksi dengan riba. Ya, bahkan Nabi meminjam, menggadaikan barangnya kepada orang Yahudi, dan orang Yahudi itu bertransaksi dengan riba. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada anjurannya di bulan Syakban kita saling bermaafan? Kalau dikhususkan tidak. Penghususan bulan Syakban sebagai bulan maaf-maafan, yang saya tahu tidak. Walaupun memang ada hadis, ya, bahwa di tanggal 15 Syakban itu Allah memandang hamba-hambanya dan Allah mengampuni dosa mereka kecuali musyrik dan orang-orang yang berselisih dengan saudaranya. Artinya ketika ada masalah, ya, seorang muslim hendaknya segera menyelesaikan permasalahannya. Karena ada hadis yang mengatakan la yahillu li muslimin la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidaklah halal bagi seorang muslim menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Allah alam bissawab. Apakah ada keutamaan salat sunnah syuruq untuk wanita yang salat di rumah? Ulama beda pendapat. Ya, sebagian ulama yang saya tahu, ulama kontemporer Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau berpendapat boleh wanita salat sunnah syuruq di rumah dengan syarat dia tidak beranjak dari tempat sholatnya. Ketika dia melihat sudah syuruq, dia sholat. Menurut sebagian ulama itu bisa didapatkan dengan sholat di rumah bagi wanita. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dapat lembaran yang isinya bacaan istighosah, baca tahmid sekian, asmaul sekian, sholawat nariyah sekian. Tidak ada tuntunannya sama sekali. Ya, tidak ada tuntunannya dari Nabi yang seperti itu. Ya, apalagi salawat nariyah pun kalau kita kaji di dalamnya terdapat lafaz di mana ada lafaz-lafaz yang sangat berlebih-lebihan kepada dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Anak yatim itu sampai kapan bisa kita bantu? Ya, Allah alam bisawab ya, sampai dia nanti balik ya. Kalau sudah balik bagaimana? Seharusnya dia sudah bisa mencari uang sendiri. Lalu kalau dia belum bisa mencari uang karena dia misalnya masih kuliah atau bekerja, boleh enggak kita bantu? Sangat boleh. Ya, sangat boleh. Tapi nanti statusnya bukan karena keyatimannya, tapi lebih kepada kemiskinannya misalnya. Bukan karena keyatimannya, karena dia sudah dewasa, sudah besar. Ya, tapi lebih kepada status karena dia seorang yang miskin dan kita ingin mengangkat harkat martabat dia, kita sekolahkan, kita kuliahkan agar nanti ekonominya, kehidupannya terangkat. Itu bagus. Allah alam bisawab, ini beberapa poin yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.